Masya Allah, ini banyak sekali pertanyaan tentang Yahya al-Hajuri. Mulai tadi banyak ini. Allah musta'an. Dijawab apa? Jawab ya. Tawakal ya. Tawakal Allah. Nah. Yahya al-Hajuri salah satu orang yang pernah belajar di Ma'had Damaj di masa Syekh Mubil. Kebetulan anak juga tetangganya dulu. Ya. Rumah saya dengan rumah dia jaraknya kurang lebih 10 meter. Sering kita berangkat bareng. Ya. Jaraknya ke pondok kurang lebih 800 meter. Pulang bareng. Kadang-kadang dia mencari rumput untuk kambingnya. Ya, saya ikut menunggu kemudian jalan bersama. Ya. Jadi tahu betul. Kadang-kadang saluran pembuangan dari rumahnya itu macet di depan rumahnya. Ana juga yang membetulkannya. Nah. Loh, apa betul dulu Ustaz di Damas tukang sampah? Betul. Ana dulu tukang sampah di Damas. Tahu tukang sampah yang ngurusin sampahnya perumahan para pelajar di sana. Betul. Nah, karena ini termasuk bahan yang dijadikan sebagai bahan hinaan terhadap saya. Betul Ustaz tukang sampah, betul. Anak tukang sampah, sekarang anak umumkan ya, rekam dan masukkan internet. Luqman Ba'abdu dulu tukang sampah di Damaj ya. Jadi saya memang yang mengurus sampah dulu ya, membantu Syekh dan Syekh Ahmad Al-Wusabi mengurusi sampah yang berserakan. Maka saya enggak sabar melihat yang seperti itu. Maka saya koordinir dibuat tempat-tempat sampah, kurva-kurva, kamar-kamar penyimpanan sampah, kemudian kita buang ke gunung. Kita ana bagi anak-anak Yaman dari Hadramaut hari ini, dari Son'a hari ini, dari Libya hari ini, ya. Alat-alat sampah pun di rumah anak. Nah. Ya, jadi betul. Jadi ustaz kamu sekarang yang ngajar ini di hadapan antum tukang sampah. Allahul musta'an. Kemudian maksud saya nak ceritakan ini singkat bahwa yang sedang mau bicara di hadapan antum ini orang yang juga banyak tahu tentang Hajuri. Ya. Sebelum orang-orang yang sekarang belajar itu jadi murid-muridnya, sebelum mereka kenal. Nah. Barakallahu fikum. Singkat cerita, ulama sudah menjelaskan tentang Al-Hajuri yang akan saya jadikan sebagai mukaddimah. Kita ini di dalam berislam, di dalam bermanhaj, ikhlaskan niat karena Allah. Yang sudah saya sampaikan di awal majlis, ikhlas niat karena Allah ketika bermanhaj akan menjauhkan kita dari sikap asabiyah. Karena dia selalu mencari ridha Allah, sehingga dia akan bersikap ilmiah. Akan bersikap ilmiah, tidak asabiyah, tidak pula pakai perasaan menilai. Waduh gak enak, nanti terjadi perpecahan. Nah, perpecahan itu bukan hanya sekarang. Ya nanti salafi pecah. Gak ada salafi pecah. Gak ada. Ada salafi pecah yang satu antara pedagang donat salafi. Ada. Berebutan dagang. Pasar penjualan donat. Nah, itu salafi pecah. Barakallahu fikum. Tapi kalau urusannya akidah, gak ada salafi pecah. Ada salafi dan orang-orang yang meninggalkan manhaj salafi. Barakallahu fikum. Dan jangan kita merasa kita adalah generasi pertama yang ditimpa oleh musibah seperti ini, menghadapi alul bidah dan orang-orang yang hizbiyin berpakaian pakaian salafi. Sudah berjalan lama ya akhi. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Ulama telah berbicara. Asy-Syaikh Rabi' mengatakan hadzal hajuri berada di atas manhaj haddadi. Ya. Yang mudah mentabdi, membid'ahkan orang. Mudah tanpa alasan yang ilmiah. Syekh Ubaidul Jabri, Syekh Ubaidul Jabri dikatakan mubtadi'. Syekh Ubaidul Jabri dikatakan buta mata, buta hati. Ya. Ini penghinaan. Terlepas dari masalah itu, Al-Hajuri memiliki akidah yang berbahaya. Dan Syekh Rabi mengatakan bahwa murid-murid Al-Hajuri fihim ghulu ghulu la nazira lahu. Sikap ekstrim dan ekstrim yang tidak ada tandingannya. murid-murid Hajuri. Dipuji Yahya al-Hajuri dengan berbagai pujian yang luar biasa, yang tidak pantas untuk dipuji dengannya seorang anak manusia. Sebelum saya menyebutkan hal itu, di antara akidah al-Hajuri adalah dia menuduh salah seorang sahabat Nabi yang mulia Utsman bin Maz'un, sebagiannya menyebutkan Qudama bin Maz'un. Qudama bin Maz'un ini adalah ipar Umar ibn Khattab, seorang ulama dari kalangan seorang sahabat dari kalangan Muhajirin, ya, yang ikut dalam pertempuran perang Badar, yang dikatakan oleh Allah dalam hadis qudsi untuk sahabat yang ikut perang Badar, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Silakan kalian melakukan apa saja, kata Allah, wahai sahabat Nabi yang ikut perang Badar, aku telah ampuni kalian. Ini Qudama bin Maz'un. Khalahnya Abdullah bin Umar, tahu khalahnya? Atau afwan, khal, ya, saudara ibu dari Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, ikut perang Badar seorang muhajirin. Hajuri menuduh bahwa akidah murjiah telah muncul di masa sahabat, telah muncul pada beberapa sahabat Nabi. Subhanallah. Orang pertama yang berpaham murjiah adalah Qudama bin Maz'un. Sahabat Nabi, termasuk muhajirin, Badriun, ikut dalam perang Badar. Rasulullah menyatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian sekali-kali menghina sahabatku. Tidak cukup sampai di sana, menuduh seorang sahabat orang yang pertama kali berpaham murji'ah, juga dia mengatakan bahwa sebagian sahabat punya andil dalam pembunuhan Utsman bin Affan. Tidak cukup sampai di sana, Al-Hajuri menuduh bahwa para sahabat Nabi tidak membela Utsman bin Affan ketika dibunuh oleh para pemberontak. Ini semua bukan akidah Ahli Sunnah. Akidah Ahli Sunnah yang baru belajar akidah wasitiyah adalah antara lain menjaga lisan dari berbicara tentang sahabat Nabi. Menjaga lisan untuk tidak menyebut-nyebut kekurangan, jika benar kekurangan sahabat atau seorang sahabat Nabi, dilarang oleh Nabi. Bahkan ulama mengatakan barang siapa yang menyebut-nyebut kekurangan sahabat, itu adalah ciri-ciri Syiah Rafidhah. Apa yang saya ucapkan ini bukan dari kila waqal. Jangan ada yang kemudian mengatakan, saya dulu di Damaskus, Ustaz, saya tidak pernah mendengar itu. Ya, tidak ada masalah. Antum tidak mendengar, yang lainnya mendengar. Antum tidak mendengar, yang lainnya punya rekaman. Antum tidak mendengar, yang lainnya punya literatur. Ucapan, sebagian ucapan Al-Hajuri ini ada dalam kitabnya. Seperti tuduhan sebagian sahabat punya andil dalam pembunuhan Utsman bin Affan. Siapa ulama yang mengatakan demikian? Siapa ulama sekarang, apalagi ulama salaf, yang berakidah seperti keyakinannya Al-Hajuri ini, yang ditanamkan kepada murid-muridnya melalui tulisannya dan diucapkan di majelisnya? Ikhwani fiddin azzanallahu wa iyyakum. Dia mengatakan tentang sahabat Al-Aqra' bin Habis, sahabi jalil, sahabat yang mulia, bahwa dia adalah ar-rajulu tamma', seorang yang tamak ini. Al-Aqra' bin Habis, subhanallah, sahabat Nabi yang kita dilarang menghinanya. La tasubbu ahadan min ashabi wallazi nafsi biyadih aw fa wallahi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Jangan sekali-kali kalian mencela satu orang sahabatku, demi Allah, kalau salah seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud. Bukan emas sebesar ini, ya. Kalau ada orang berinfak emas sebesar ini, kira-kira dia termasuk dermawan enggak? Sebesar gunung apa botol aqua ini. Nah, masya Allah, infak emas sebesar gotong apa botol aqua. Ini sebesar Gunung Uhud. Sudah pernah lihat Gunung Uhud? Kebanyakannya belum. Nah, besar. Nah, tidak bisa menyamai infaknya sahabat atau salah seorang sahabat satu mud ini dua genggam tangan gini. Nah, tidak pula bisa menyamai nilai infaknya satu seorang sahabat satu genggam tangan ini. Kata Nabi, jangan sekali-kali mencela. Disebutkan oleh ulama ciri-ciri orang yang berakidah Syiah mencela sahabat Nabi walaupun satu. Hajuri dengan mudah berkali-kali, sebentar Utsman bin Mad'un atau Qudamah bin Mad'un, sebentar bawa menimpa sahabat akidah Murji'ah, sebentar lagi mengatakan sebagian sahabat terlibat dalam pembunuhan Utsman, sebentar lagi mengatakan bahwa sahabat tidak mau menolong Utsman, membiarkan Utsman dibunuh. Masya Allah. Nah, di antara akidah Al-Hajuri yang tertulis dalam salah satu karyanya yang berjudul Hasdul Adillah fi Tahrim Al-Ikhtilaf wa Tajnidil Mar'ah, kurang lebih judulnya seperti ini yang saya ingat, wallahu alam persisnya seperti apa. Maknanya apa? Mengumpulkan berbagai dalil yang menunjukkan tentang haramnya ikhtilaf dan haramnya wajib militer bagi kaum wanita. Kemudian dia bicara di kitab itu tentang mahasiswa-mahasiswi di kampus-kampus yang ikhtilaf. Betul, kita semua mengingkari ya. Ikhtilaf itu dilarang oleh agama. Campur baur pria dengan wanita dilarang. Tapi yang kita masalahkan berikutnya. Kemudian dia mengatakan, jangan-jangan mahasiswi-mahasiswi yang ada di kampus-kampus itu, mereka adalah hasil dari ikhtilaf. Apa maksudnya hasil dari ikhtilaf? Antum bisa memahami, tapi jangan buru-buru. Ya. Ana yakin antum sudah paham maksudnya. Karena antum ukhala. Bahwa mahasiswa-mahasiswa itu jangan-jangan mereka itu hasilnya ikhtilaf. Hasil dari percampur bauran pria dengan wanita. Apa hasilnya? Percampur bauran. Hah? Dilanjutkan oleh Hajuri. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, syarrus salasa waladuz zina. Seperti yang disebutkan dalam hadis terumur yang disebutkan tentang anak zina. Mahasiswi-mahasiswi hasil dari ikhtilaf, yakni hasil zina, itu tuduhan zina kepada ayah dan ibu-ibu mereka. Ini tertulis di buku, bukan dari katanya ke katanya. Kalau Anda memang pernah di Damaskus 5-6 tahun, mungkin Anda tidak pernah membaca buku ini. Atau kalau Anda membaca, Anda belum memahami. Atau mungkin memahami, tetapi baju ta'asub asobiyah telah menutupi pandangan Anda. Tidak cukup sampai di sini ya ikhwan, kata-kata yang kotor. Ya, di majlis-majlisnya menuduh ya, instansi atau instansi militer terkhususnya, terkhusus badan intelijennya, badan intelijen negeri Yaman khususnya, bahwa intel-intel itu ya, dia akan melakukan segala sesuatu. Datang kepada pedagang tomat, dia menggambarkan dirinya sebagai pedagang tomat. Kalau dia akan membongkar jaringan, maaf-maaf saja ya, terpaksa saya sebutkan, jaringan orang-orang homo, maka dia akan datang ke sana walaupun sampai pada tingkatan dia akan mempersilahkan orang-orang homo itu memperlakukan dirinya sebagai objek. Na'udzubillah. Itu pemerintah ya akhi. Kalau seandainya pribadi muslim, antum gak pantas menyebutkan aib seperti itu. Apalagi di masjid, apalagi di hadapan ribuan murid, apalagi instansi pemerintah yang tidak boleh aibnya diumbar di tengah masyarakat dan di depan para thalabatul ilm. Nah, teman-teman kita yang belajar di sana itu dididik dengan cara seperti ini. Ya. Menghina ulama. Syekh Rabi mengatakan, para murid-muridnya pada mereka ada sikap ekstrim di dalam membela syekhnya. Sampai-sampai pujian demi pujian diucapkan. Mada tangsimu min alilina imam istakalainil yamani. Apa yang kalian kritikan, yang kalian benci, kalian balaskan kepada alim kami, ulama kami, imam istakalain. Diberi julukan imam mustaqalain. Apa tahu antum imam mustaqalain? Imamnya kaum jin dan manusia. Kata Syekh Muhammad bin Hadi, julukan ini tidak boleh diterima dan digelarkan kepada siapapun kecuali kepada Rasul Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa tidak berhak, Nabi Isa tidak berhak, Nabi Ibrahim tidak berhak mendapatkan gelar ini. Apalagi sesudahnya Abu Bakar As-Siddiq tidak berhak, Umar bin Khattab tidak berhak. Apalagi orang semisal Hajuri diberi gelar Imam Mustaqalain. Ini dalam bentuk syair, diucapkan di sebelah dia, dipuji, disanjung. Dia riba, tidak mengingkari pujian ekstrim seperti itu. Bahkan selesai dari saudara kita membaca syair, dia menyatakan jayyid, jayyid, bagus, bagus. Nah, barakallahu fikum. Yang satu lagi penyair lagi di depan dia mengatakan lau zawwabuhu la fara lahmuhu sunnatan. Kalau seandainya daging tubuhnya Hajuri ini dicairkan, niscaya dia akan berubah menjadi sunnah. Wala fara ayatil kitabil baqi, dan sisa daging yang lainnya yang sudah cair itu meleleh akan berubah menjadi ayat-ayat Al-Quran. Kata Syekh Muhammad bin Hadi yang anda dengar langsung pada tahun 2008. Berapa tahun yang lalu? 5 tahun yang lalu. Bulan April. 5,5 tahun yang lalu. Sudah 5,5 tahun kita sabar. Diam. Iya. Antum belum mendengar ini kan? Belum. Waktu anda datang ke sini dulu, sudah anda dengar itu dari Syekh Muhammad bin Hadi. Sengaja tidak anda sampaikan kepada antum. Nah, barakallahu fikum. Ya, beliau Syekh Muhammad mengatakan sambil membawa buku yang ada syair-syair yang diucapkan di hadapan Hajuri. Ini Hajuri, ucapan ini mengarah kepada akidah kaum Jahmiyah yang meyakini bahwasanya Al-Quran itu hakikatnya adalah makhluk, bukan kalamullah. Unda itu kan sekedar ekspresi. Oh begitu? Ahli sunnah boleh mengungkapkan ekspresi semaunya tanpa bimbingan syariat? Begitu talabatul ilm yang hadir itu para talabatul ilm yang kalau pulang ke negerinya akan menjadi ustaz-ustaz. Yang satu lagi, penyair lagi menyatakan dia memuji kalau seandainya Al-Imam Syafi'i lau kana lisyafi'i liqa'a wuddin bikum. Nah, kalau seandainya Imam Syafi'i pernah berjumpa dengan engkau dengan perjumpaan yang penuh kasih sayang, niscaya beliau akan benar-benar menghormati engkau walai wahai Syekh Yahya. Nah, kalau Yahya bin Qattan, Al-Imam Yahya bin Said Al-Qattan tahu engkau, niscaya berbagai perselisihan dalam bidang ilmu akan selesai dengan itu. Karenanya adanya Yahya Al-Hajuri. Kalau Imam Ahmad, lau ra'akum Imam Ahmad, kalau Imam Ahmad melihat engkau, lahana alaihil bala'u, atau seperti yang dikatakan, akan menjadi ringan musibah yang menimpa Imam Ahmad pada waktu itu. Karena melihat sosok Yahya Al-Hajuri. Dipenjara, dicambuk, dipukul, dihinakan, diancam. Ya, bagi Imam Ahmad menjadi ringan ketika melihat perjuangan Syekh Yahya. Ini diucapkan di hadapannya. Tahu Syekh Mubil rahimahullah? Syekh Mubil ada seorang mustafidin membaca syair dan mengatakan di hadapan Syekh bahwa engkau wahai Syekh dengan Syekh Al-Albani dalam bidang keilmuan, dalam bidang hadis, kafarul sayrihan, seperti dua kuda balap yang saling berlomba. Kadang ini yang di depan, kadang ini yang di depan. Maksudnya, kedua ulama ini sama-sama kokoh, sederajat dalam keilmuannya. Syekh gak rela. Gak rela. Hanya dibandingkan dengan Syekh Al-Albani, tidak rela. Dan tidak jarang Syekh mengatakan, ketika di majlisnya, di sana ada lemari, khusus tersimpan buku-buku Syekh Al-Albani. Ketika Syekh mengajarkan Rijalul Hadis, para perawi-perawi hadis, tidak jarang Syekh tolong bukakan kitab Syekh Al-Albani Irwa Al-Ghalil atau As-Sahihah. Lihat bagaimana pendapat Syekh Al-Albani tentang perawi ini. Nah, dibaca. Syekh mengatakan begini, begini, begini. Menukil Zahabi mengatakan begini. Hafidh mengatakan begini. Syekh dengarkan. Ya. Saya berpendapat, wallahu'alam, tentang ini begini. Tentang rawi ini. Tidak seperti yang ditarjih oleh Syekh Al-Albani. Dengan sopan. Beberapa kali, akhirnya Syekh Al-Mukbil pernah mengatakan di majlis. Wallahi ya ikhwan, saya ini mengatakan ini, saya tidak setuju pendapat Syekh Al-Albani yang ini. Saya berbeda tentang rawi perawi hadis yang ini dengan Syekh Al-Albani. Ini di sini. Saya di atas kursi ini di hadapan kalian. Kalau saya bertemu langsung dengan Syekh Al-Albani, enggak sanggup saya untuk berdialog dengannya. Apa? Mengajarkan apa kepada murid? Tawadhu. Dua, agar murid-muridnya itu tidak terlalu berbangga kepada syekhnya dan menghormati syekh yang jauh lebih besar dari diri. Itu seorang yang mukhlis insyaallah. Nah, begitu kami dahulu dididik oleh beliau rahimahullahu taala. Nah, ikhwani fid din, barakallahu li wa lakum. Tidak cukup sampai di sana. Penyair lainnya, memang di majlisnya sering murid-murid penyair-penyair itu bangun membuat syair. Syekh, ana ada syair, mau baca, baca. Nah, ya semuanya rata-rata menulis pujian-pujian yang luar biasa. Tadi setelah menyebutkan Imam Ahmad, Syafi'i, Yahya bin Qattan dan fulan yang banyak sekali, terakhir diakhiri atau di bagian akhirnya, walau ahyallahu rijala ilmin laqalu ya Yahya innaka dhiyam. Kalau seandainya Allah menghidupkan para ulama-ulama besar, mereka semua akan mengatakan, engkau wahai Yahya al-Hajuri adalah sang cahaya. Subhanallah, ya subhanallah. Rasulullah mengatakan, kalau ada orang yang memuji engkau, taburkan debu ke wajahnya, iya kan? Itu menunjukkan bahwa seorang tidak suka. Pujian itu membahayakan iman. Pujian itu akan menyeret kita kepada jurang kehancuran. Bukan malah. Fadol, silakan. Ada yang baca syair lagi? Silakan. Nah. Satu lagi penyair mengatakan. Memuji. Bahwa pada Syekh Yahya ini mengambil sifat-sifat para orang-orang besar. Dari Rasulullah mengambil sifat pemurah dan suka memaafkan. Dari Abu Bakar As-Siddiq, ya, ada sifat Abu Bakar As-Siddiq pada Yahya Al-Hajuri, yaitu kekokohannya ketika menghadapi problem besar. Dari Umar bin Khattab, ada sifat Umar pada diri Al-Hajuri, yaitu kegagahannya dan kewibawaannya. Kalau membaca Al-Quran bagaikan Abu Musa Al-Ash'ari, ya, kemampuan hafalannya seperti Abu Hurairah, kecerdasannya di dalam mencerna ilmu seperti Ibnu Abbas. Terus disebutkan satu persatu, Imam Ahmad, Malik, Asy-Syafi'i, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Utsaimin, Ibn Baz, Al-Albani, semua ada pada diri Syekh Yahya. Ini syair diucapkan di hadapan para ribuan murid, entah akal mereka di mana. Mana itu yang telah belajar tauhid? Mana itu yang telah belajar akidah? Mana itu yang telah belajar manhaj salaf? Ana yakin antum mendengar seperti itu pun tidak rela. Berlebihan, ekstrim. Oleh karena itu Syekh Rabi menyatakan, wa fi talamizati ghulun, ghulun la nadhira lahu. Dan pada murid-murid Yahya Al-Hajuri itu ekstrim, ekstrim, ekstrim yang tidak ada tandingannya. Benar Syekh Rabi. Karena beliau telah mendapatkan semua itu sampai kepada beliau. Tidak cukup sampai di sana. Syekh Rabi bin Hadi, ya, Imamul Jarhi wa Ta'dil di masa ini mengatakan, laisa hunaka adar ala da'wah salafiyah min Yahya. Di sana tidak ada seorang pun yang lebih berbahaya terhadap dakwah salafiyah ini dibandingkan Yahya Yanil Hajuri. Anda pikir cukup nasihat-nasihat ini? Belum lagi penyimpangan-penyimpangan akidah Yahya Al-Hajuri yang lebih jauh lagi. Omongan-omongan kotor ya ikhwan, malu-malu kita. Suatu hari membahas tentang kaidah Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i salah satu ulama usul fikih dan qawaid fikhiyah. Kaidah-kaidah fikih. Sehingga para ulama yang berjalan di dalam menentukan tarjih pendapatnya dalam bidang fikih khususnya seperti kaidah-kaidah Al-Imam Syafi'i dikatakan mazhabnya mazhab Syafi'i. Yang mengikuti kaidah-kaidah Imam Ahmad maka dikatakan mazhabnya apa? Hambali. Dalam menentukan beberapa masalah, masalah zakat, masalah sholat, masalah thaharah, masalah puasa, masalah waris, ya. Ada beberapa hal perbedaan-perbedaan. Nah, di situ ulama menentukan kaidah-kaidah di dalam menentukan kesimpulan hukum istinbat. Nah, Al-Imam Syafi'i meletakkan sebuah kaidah yang panjang itu saya ceritakan, tetapi ringkas cerita, Hajuri rupanya enggak cocok dengan kaidah yang diletakkan oleh Imam Syafi'i dalam menentukan sebuah permasalahan fikih. Mestinya bagaimana seorang yang enggak cocok atas kaidah seorang imam besar yang dikatakan oleh para ulama Syafi'i itu mujaddid, salah satu pembaharu Islam. Mestinya bagaimana ikhwan, masya Allah ini kaidah muncul dari seorang imam besar. Siapa yang enggak kenal Syafi'i rahimahullah? Sebutkan kelebihannya. Namun dalam permasalahan ini jangan dibantah oleh dia. Ada sebagian ulama besar lainnya yang kurang sepakat. Jangan kemudian ini batil atau ini salah. Iya. Kurang sepakat dengan cara ini atau kaidah ini karena alasannya ada dalil ayat Quran yang ini, ada hadis yang itu. Enak kan? Di samping pelajaran adab didapat oleh murid-murid sopan, yang kedua pelajaran ilmiah karena ini dibantah dengan ilmiah menukil pernyataan ulama plus lengkap dengan dalil-dalilnya. Tapi apa yang terjadi? Na'udzubillah, di masjid Allah, maaf ya, saya menukilkan saja. Apa kata dia? Bul 'alaiha, kencingi saja ini kaidah Al-Imam Syafi'i, kencingi. Kira-kira antum rela menjadi murid orang seperti ini? Maaf saja. Kami enggak pernah mendengar dari Syekh Mubin yang lebih berilmu itu. Enggak pernah mendengar dari ulama lain. Ucapan-ucapan seperti ini terhadap sebuah istimbal, sebuah kaidah dari seorang ulama besar yang mulia, yang agung, yaitu Al-Imam Syafi'i. Omongan kotor seperti ini di majelisnya sering ya ikhwan. Ana malu dan ana punya rekaman-rekaman ya, pelajaran dia. Kotor dan kotor ucapannya itu. Malu. Suatu hari Syekh Khalid Abdhafiri pada tahun kurang lebih tahun 2003. Berapa tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu. Ini sebenarnya kasus sudah lama. Cuma Mas Cahyes pelan-pelan. Ustaz-ustaz juga menahan diri. Ya. Jadi jangan ada yang sekarang mengatakan sudah Ustaz jangan terburu-buru. Loh kok terburu-buru? Kita sudah terlambat. Banyak teman kita yang kemudian kecolongan kebawa oleh manhaj Hajuri yang haddadi. Teman-teman kita. Ustaz minta izin kita mau berangkat ke Damaskus. Ya sudahlah karena ada ulama yang bicara. Fadhal. Kirim salam. Anda bilang. Ya, belajar yang tekun di sana. Datang lagi Ustaz saya mau belajar ke Damaskus di Syekh Yahya. Bagaimana? Ya saya dan ustaz-ustaz yang lain belum ada fatwa ulama. Menahan diri. Ya silakan. Ketika ikhwan di sana sudah mulai terjadi fitnah, mengeluh, telpon. Kumpul ikhwan salafin di Damaskus. Ya, beberapa orang telpon ke ana pada tahun 2007. Minta nasihat, mereka sudah jenuh di Damaskus. Karena setiap hari bicara Pak Syekh Abdurrahman Hizbi, Abdurrahman Adi Hizbi, anak kecil. Ha, Abdurrahman Adami Hizbi, anak-anak kecil. Ya. Teman-teman kita yang baik ini sudah sumpah. Sudah jenuh. Mereka ingin keluar dari sana. Ana belum mendapatkan fatwa. Syekh Ubaid belum berbicara. Syekh Rabi. Ana katakan yang sabar ya ikhwan. Antum tahan diri. Nah, sibukkan dengan belajar. Enggak bisa Ustaz. Kami diinteli. Dicari kesalahan kami. Sabar. Itu nasihat saya. 2007. Jadi jangan ada yang sekarang mengatakan kepada saya, sabar Ustaz, jangan bicara dulu. Jangan. Nah, ya. Barakallahu fikum. Sampai muncullah fatwa-fatwa ulama. Pada tahun 2009 saya kesini, fatwa-fatwa itu sudah muncul dan saya berikan kepada Ustaz Hasan Rashid pada waktu itu. Dan saya tidak berbicara di majelis tentang majelis. Nah, karena saya masih berharap beberapa orang yang sebagian juga murid saya mau sadar, mau merujuk dengan tawadhu, takut kepada Allah. Namun ternyata semakin menjadi Ustaz ini hizbi Muqtadi, Syekh Ubaid Muqtadi, Muhammad bin Hadi ini, Syekh Bukhari ini, wah tuh habis. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, guru daripada Hajuri sendiri, gurunya ini dinyatakan kamu jahil, ilmumu lemah, ya. Coba di hadapan ribuan muridnya, bukan dalam surat, Syekh kamu itu jahil. Ya, itu pun sudah enggak adab. Ini di hadapan ribuan muridnya. Mana balasan baik antum kepada seorang guru yang jauh lebih tua dari antum, jauh lebih senior memulai thalabul ilmi dan memulai dakwah. Ana datang ke Yaman awal tahun 1994, nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sudah mencuat. Ya. Mencuat di sana sebagai seorang syekh, sebagai seorang ulama, bukan sebagai dai, ulama sudah. Dalam keadaan anak belum tahu siapa Hajuri, orang-orang Yaman sendiri enggak tahu siapa Hajuri. Masih belajar itu di Damas. Nah, barakallahu fikum. Tolong sikapi semua dengan ilmiah ya akhi. Di hari kiamat tidak bermanfaat asabiyah ini semuanya. Yang bermanfaat adalah amalan kita. Nah, karena memang kesempatan ini bukan dalam posisi saya ingin menyebutkan berbagai kesesatan Hajuri yang banyak itu, dan bukan dalam posisi ingin membantah poin-poin kesesatan yang telah dijelaskan oleh ulama tentang Hajuri ini tadi, sehingga saya hanya menyebutkan poin-poin tadi dengan global saja. Ya, dengan global saja. Jadi kalau ingin tahu bantahan lebih lengkap, semoga nanti tidak lama akan ada rekamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jawaban ini ringkas dan keburu-buruan.